Selamat datang di channel InfoArt, berbagi informasi bermanfaat. Loh, kalau orang kayak begini tahu enggak kepaten obor? Oh begitu ya. Jadi ada, makanya orang-orang ini enggak. Nah ini, lah ketika Islam bergerak kemana-mana, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Seperti Islam setelah ditinggal Rasulullah, ditinggal para sahabat, kemudian Islam itu melebar. Ketika melebar, berbenturan dengan saudara yang tua. Saudara tuanya Islam itu siapa? Yahudi, Nasrani. Benturan karena rebutan wilayah. Karena benturan dengan saudara tuanya, hasilnya terjadi perang antara Islam berebut wilayah dengan orang Nasrani. Perang itu kemudian dikenal dengan nama perang salib. Perang salib berlaku hampir 300 tahun, ya kadang menang, kadang kalah. Sampai akhirnya dua-duanya udah enggak ingin perang, saking capeknya. Akan tetapi kaum Nasrani kemudian digerakkan kembali oleh seorang panglima perang yang sangat ditakuti dunia. Namanya Pangeran Richard, yang gelarnya Lionheart atau si hati singa. Pangeran Richard atau Lionheart ini membangkitkan semangat perang terakhir dengan kaum muslimin yang akan dipersiapkan. Perang itu disepakati akan terjadi di Antiochia. Perang Antiochia adalah perang yang terakhir, perang puputan. Mati yo sekarang, hidup yo sekarang. Pasukan Nasrani, pasukannya yang dipimpin Pangeran Richard sudah dirantai kakinya sehingga enggak bisa mundur. Sementara pada saat yang sama, kayu salib dari Golgota dipikul di pasukannya paling depan. Semangat ini membuat kaum muslimin grogi. Mati ini. Mereka persiapannya luar biasa. Kaum, wah kita jangan perang sekarang, habis kita. Mereka akan mengadakan perang puputan. Kalau kita lawan, mati kita. Karena Pangeran Richard adalah panglima perang yang belum pernah kalah. Dalam situasi seperti itu, tumpuan kaum muslimin tinggal satu. Siapa? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ahli strategi. Tapi beliau juga khawatir dengan mental pasukannya yang mulai runtuh. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi gimana caranya membangkitkan semangat kembali kaum muslimin. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Apa strateginya? Membangkitkan semangat kaum muslimin dengan mengingatkan kembali sejarah Rasulullah. Bahwa Rasulullah juga pernah perang menang, pernah kalah. Jadi kalau kalah dan menang dalam perang adalah hal biasa. Badar 300 orang mengalahkan 7.000 orang, tapi Uhud lebih kuat bisa kalah. Jadi perang itu bisa kalah. Bahkan di perang Khandaq, Rasulullah pernah menaruh batu di dalam jubahnya untuk mengganjal karena lapar. Ini semua pernah terjadi. Maka Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi punya strategi. Orang diminta berlomba-lomba, mari kita susun kembali Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilombakan. Hasilnya adalah ada dua pemenang yang kemudian dirangkum dalam Barjinji dan Tiba'i, yang kita dikenal dengan Tiba'an dan Berjanjen. Nah, ketika sejarah ini sudah dibangkitkan, orang Islam harus diadakan pembacaan maulid secara bersama-sama. Disitulah dimulai maulid dibacakan secara bersama-sama agar orang mengerti kembali sejarah Rasulullah. Pembacaan maulid setelah itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akhirnya kaum muslimin ingat kembali. Oh iya, ternyata Rasulullah juga perang besar dan sangat berat. Setelah orang kemudian tahu sejarah Rasulullah, kaum muslimin diajarkan gimana caranya biar tidak takut mati. Karena biar tidak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada, ziarah kubur. Biar hatinya tenang kepada persiapan perang dan mantep di hadapan Allah, maka diajarkanlah zikir-zikir tariqah. Akhirnya semangat pasukan kaum muslimin bangkit kembali, diingatkan dengan Rasulullah, diajak ziarah. Oh, ternyata dulu gurumu itu orang sini. Oh, ini muridnya orang sini. Oh, gurunya ini dari sini. Oh, ternyata ingat kembali. Oh, ini kuburnya ini, muridnya ini. Akhirnya semua orang merasa bersaudara bangkit semangat perlawanan dengan tiga strategi: Maulidur Rasul, ziarah kubur, dan zikir tariqah. Akhirnya kaum muslimin semangat bangkit. Hasilnya apa? Hasilnya orang Maroko yang jauh pengen melibatkan diri dalam perang, tapi orang Maroko kesulitan melewati lautan Atlantik. Gelombangnya sangat gede, maka orang Maroko tidak melakukan pembuatan kapal yang besar, tapi menciptakan doa-doa bagaimana meredam kekuatan lautan Atlantik. Dari peristiwa itu lahirlah doa besar yang kemudian sangat dikenal dengan namanya Hizibah Bahar. Tercipta doa itu, makanya Hizibahri kalau dibaca laut menjadi tenang. Makanya petani jangan sering-sering baca Hizibahri, sumurmu kering. Yang dari Afrika Utara yang mesti melewati Padang Kalahari, petir menyambar-nyambar. Bagaimana meredakan petir? Terkenallah sebuah doa yang sangat terkenal, yang dikenal dengan nama Hizib Barqi. Yang kalau santri dulu kalau latihan kelahi menggunakan Hizib Barqi, rambutnya bisa jegrak ke atas. Itu yang bunyinya Narudu bikal a'dai min kulli wijatin wa bi'izni minal ba'di bisyatat. Ini santri mesti ngerti, itu poso petang puluh siji dino. Merasa tak kandang ini udah dilakon. Ini jegrak. Nah, yang dari Asia melewati terusan yang sangat dikenal sekarang namanya terusan Suez. Itu kalau enggak hati-hati dipanah dari samping, tembak meriam dari samping, maka terciptalah sebuah doa namanya Hizib Latif. Orang enggak lihat. Nah, kalau berkecamuk perang, akhirnya muncul doa yang sangat terkenal namanya Hizib Nasor. Makanya kalau enggak ada perang jangan banyak-banyak baca itu. Istrimu ribut nanti. Nah, di antara kecamuk perang nanti kita sudah enggak jelas siapa yang kalah, siapa yang menang. Kita sudah putus asa, kembalikan kepada Allah wasilah lewat Rasulullah, terkenallah sebuah doa yang dikenal dengan nama Shalawat Nariyah. Hasilnya apa? Perang dilakukan dan di Antakya akhirnya pasukan kaum muslimin memenangkan perang. Dan kayu salib dari Golgota dibakar oleh kaum muslimin. Kemenangan di kalangan kaum muslimin karena maulid, ziarah kubur, dan thariqah. Kalau saya boleh bertanya, lantas sekarang kalau ada kaum muslimin mengharamkan maulid, mengharamkan thariqah, mengharamkan ziarah kubur, sesungguhnya mereka ini tumbuh dari mana mereka ini? Ini aneh. Kok ada orang mengharamkan maulid? Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti sejarah Rasulullah yang seperti ini. Yang kemudian setelah itu dilakukan oleh para ulama dan terus sampai akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Akhirnya dengan peringatan maulid kita ingat, oh, Rasulullah yang membawa Islam ternyata hanya berada di Makkah sampai Madinah. Nah, orang yang bisa belajar sama Rasulullah, oh, mereka yang disebut sahabat. Lah, orang yang bisa belajar sama sahabat gak ketemu Rasul, oh, mereka yang disebut tabi'in. Lah, orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh, mereka yang disebut tabi'ut tabi'in. Lah, orang yang bisa belajar sama tabi'ut tabi'in, oh, mereka yang disebut tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah, kita ini belajarnya sama siapa? Sama al-ulama warasatul anbiya. Artinya bahwa kedudukan kita adalah pengikut Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama. Kalau sebutan tabi' itu diberikan ke kita, maka kita sudah enggak bisa ngitung, pasti sudah tabe panjang. Nah ini. Nah, orang yang mengerti kedudukan-kedudukan seperti ini tidak akan melunjak, tidak akan meranyak minta kedudukan yang bukan kedudukannya, karena pasti tidak akan mengalami sesuatu yang sama. Contoh seperti apa? Enggak usah jauh-jauh, khusus Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di zaman Rasulullah tidak ditulis karena sahabat itu bisa menulis dan bisa membaca. Rasul enggak bisa baca. Makanya orang itu heran, orang enggak bisa baca, enggak bisa nulis, kok bisa mengeluarkan Qur'an, mengeluarkan hadis. Dan itu dijelaskan oleh ulama tafsir sampai tafsir kholaf, bukan hanya tafsir salaf. Semua bersepakat Rasul tidak pernah menulis, Rasul tidak pernah membaca. Makanya kalau Felix Yau mengatakan bahwa Rasulullah menulis sendiri kalimat syahadah di dalam bendera, bohong dia ini. Jelas dia bohong. Karena kita dari kecil ngaji selalu diajarkan, dalam setiap ulama tafsir mengatakan Rasul tidak pernah membaca, Rasul tidak pernah menulis. Kalau kemudian Felix Yau sebagai dedengkot Hizbut Tahrir mengatakan Rasul yang menulis kalimat tauhid di dalam benderanya, ini kadzab. Mengkadzab alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan minanna. Hati-hati. Rasul enggak pernah baca, Rasul enggak pernah nulis. Demi kepentingannya jangan sok-sokan ya. Enak dewe itu lho mualaf, kalau enggak ngaji dianggap ulama itu ya begitu. Hati-hati. Rasul enggak bisa baca. Makanya sekretaris-sekretaris Rasul itu banyaknya luar biasa. Tulis-tulis. Lah sahabat itu sudah bisa baca, sudah bisa nulis, maka Quran tidak dibaca tapi disuruh menghafal, menghafalkan. Makanya sahabat itu hafal Quran, karena sahabat hafal maka dia tidak menulis dan tidak membaca. Saya hafal baca istri saya, maka enggak pernah bawa fotonya. Ini yang harus dipahami. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat di bawahnya ngajar yang tidak ketemu Rasulullah, maka kemudian ada pelajaran menulis, karena tabiin tidak ketemu Rasul harus diajarkan Quran dengan ditulis. Maka sahabat Abu Bakar tidak menulis, sahabat Umar menulis. Lah Quran ditinggal sahabat, diserahkan kepada tabiin, diajarkan ke bawahnya, enggak bisa dibaca karena tulisannya sahabat tulisan generasi pertama itu longkek-longkek kayak cacing, yang dikenal dengan napa? Ya tulisan Arab kuno itu enggak ada titiknya. Maka agar generasi di bawahnya bisa baca, maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali. Generasi bawahnya enggak bisa baca karena titik-titik tok, diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Quran menyebar kemana-mana, lidah orang berbeda. Ada lakanud, dibaca lakanui oleh orang Padang, oleh orang Turki mustaqim, bacanya mustaqin. Andalusia wadduha wadduhe. Orang Sunda alladzina alladzina. Orang Jawa alhamdulillah alhamdu. Ya hayu ya qayyum ya kayuhu ya kayumu. Rabbil alamin rabbil nga alamin. Karena punyanya hono coro podo tosowo lo podo joyo nyomoko podo. Orang Bali gak bisa sirotol, bisanya sirotol alladzina nam talim baril makadubi alaihim meledol. Orang Bali. Orang Bugis gak bisa bilang alaihim, bisanya alaihing. Makanya Abdurrahman keluarnya berdua mang. Ini keluarnya berdua mang. Nah ini biar seluruh dunia bisa membacakan, bisa membaca Al-Quran, maka dibikinkan ilmu yang dikenal dengan ilmu At-Tajwid fi Qira'atil Quran. Yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Baru setelah itu kepikiran lah hadis Rasulullah bagaimana. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan seluruh orang. Kamu dapat hadis bagaimana dulu? Karena kamu tidak ketemu Rasulullah, jangan sekali-sekali kamu mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Iya. Gimana caranya? Kamu dengar dari mana? Oh, dari sini. Terus habis itu yang ini dari mana? Dari sini. Yang ini dari ini. Oh ini yang kemudian an abi an itu harus dijelaskan. Oh iyalah, dulu katanya apa? Rasul memerintah. Oh ya, tulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah, yang ini, oh dulu Rasul begini kalau dari sini, dari apa? Melarang. Lu tulis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Rasul melarang ini. Nah, yang kamu, oh dari sini katanya kenapa? Rasul bareng menjalankan sesuatu bersamanya. Oh ya, tulis saja kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Nah, ini, oh saya cuma lihat tok katanya ini. Jadi mana? Yo tulis ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nah, ini katanya ini cuma denger tok, sami itu qala Rasulullah. Loh. Enggak boleh terus menurut Rasulullah, enggak boleh katamu siapa? Nah, harus kamu sebutkan dari ini. Ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya berubah. Lah, kita ini wal jamaah Banyuwangi. Maka sunnah Nabi yang mengajarkan kita untuk berkorban unta, wal jamaah Banyuwangi tidak bisa karena lahirnya kebosa. Tapi memaksakan sunnah pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Nah, ini loh wal jamaahnya beda. Rasulullah di sana makan pakai 3 jari itu sunnah. Sahabat bisa menjalankan karena sama-sama orang Arab, tabiin masih orang Arab. Begitu wal jamaahnya ulama di Banyuwangi, di Raga Jampi, enggak bisa karena yang dimakan soto pakai 3 jari kocarka acir. Rasulullah di sana sunnahnya apa? Pakai jubah kemana-mana, laki perempuan pakai jubah. Wal jamaah sana masih bisa, tapi wal jamaah sini yang ibu-ibu kalau dijubahi enggak bisa tandur, enggak bisa gerep. Keserimpet di sawah. Loh, ini beda. Makanya Rasul sunnahkan zakat fitrah pakai khintoh atau gandum, di sini pakai beras atau jagung. Loh, ini wal jamaahnya beda. Makanya ulama-ulama di Indonesia selalu mengajarkan bagaimana mengikuti ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah, karena kondisinya Islam di Indonesia yang lebih banyak yang disebut Nusantara, maka ahli sunnah wal jamaahnya menggunakan wal jamaah Nusantara, maka Islamnya sering disebut sebagai Islam Nusantara. Kenapa? Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara itu Islam baru, itu bukan Islam yang ada di Nusantara. Orang Nusantara kalau sholat zuhur tidak bisa tepat waktu karena tanahnya sangat subur, jam 11:30 masih di sawah, masih bekerja. Maka wal jamaah Indonesia manggil sholat 1:30. Lah, itu Islam di Indonesia. Apakah boleh? Boleh. Karena sholat itu ala waktiha, di atas waktunya. Sholat zuhur waktunya habis kalau sudah masuk waktu asar. Kalau penjenengan kebablasan usholi fardhu dzuhri 4 rakaatin, 1 rakaat kok masuk waktu asar, masih boleh karena kepalanya masih di dalam waktu zuhur. Belum habis, tapi jangan sering-sering dipakai, itu aja. Jangan sering dipakai. Lu itu lo, maka kiai dulu itu enggak ngotot. 1:30 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak datang ya Robbana ya Rabbana. Masih enggak datang ya, tombok hati. Kalau enggak datang juga ya, diurugi anjangan. Jangan jerandal datang. Itu gayanya Islam di Indonesia. Kan gitu. Dulu itulah. Terus sholat Allahu Akbar. Rasulullah di Makkah sampai hari ini, orang yang di Arab sana enak kalau sholat, wong berada di pemancar utama. Lagi ini kan pemancar lokal, sinyalnya sering terganggu. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Manteng. Tapi begitu ada sinyal bakso terganggu. Ting ting ting, bakso. Ini pemancar lokal. Allahu Akbar. Ini wajah tu wajihia. Sinyalnya bagus. Anu telepon beberapa detik masih bagus. Waktu itu ada hujan, sinyalnya hilang. Aduh kerupukku. Bahkan sinyal di dalam sholat pun bisa ganggu. Jangankan sinyal dari luar, sinyal dari dalam itu bisa ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahis marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Lama ini mesti ini. Suwe, suwe. Lu terganggu. Udah ini. Makanya para ulama sini, wal jamaah sini diajarkan menambal bocornya telinga, bocornya mulut, bocor dengan apa? Zikir la la illallah la la illallah la la illallah la la. Ada yang protes, lah aku baca hadis sahabat kalau zikir itu diem. Lah sahabat kan murid Rasulullah. Iya, zikir diem gini hatinya kepada Allah musul karena mendapatkan tetring dari Rasulullah. Wong ditetring sama Rasulullah ke sana, walaupun enggak punya program, enggak punya kuota, tetap aja ke sana. Hotspotnya ada. Lah kita enggak dibunyikan, enggak gedek-gedek, ya tidur. Nah ini sederhana aja. La ilaha illallah rame supaya yang sepuh-sepuh denger meniru, menirukan lan iki ya ini. Maca napa, Mbah? Mbah. Amal ini loh, ya Allah, kebang itu kita itu. Itu lawal jamaahnya itu. Makanya sampean akan lihat orang-orang yang aneh. Orang yang tidak mengukur diri. Coba, sampe ada. Wal jamaah sini itu matanya sinyalnya terganggu, maka kiai kalau sholat cukup Allahu Akbar itu. Kenapa? Karena kiai kok Allahu Akbar. Orang sini pasti kiaiku nyetop apa ya. Makanya kiai kan Allahu Akbar. Enggak ada terus kiai Allahu Akbar. Ini sinyal jauh, mesti terganggu. Oh ya Allah. Kan ada yang jenis begitu. Nah, makanya kiai itu enggak begitu. Kalau jamaahnya beda. Puasa, sama puasanya. Cuman orang sini harus pakai imsak. Kenapa? Kalau di Arab gak perlu pakai imsak karena khaitil abiyadi, khaitil aswadi itu kelihatan karena matahari terbit di padang pasir. Lah di sini ya terhalang sama jambu, terhalang sama pohon. Makanya orang sini menggunakan imsak itu rem. Tapi orang sini dulu khawatir jangan-jangan keliru. Maka ketika membuat kalimat imsak, minta tolong pada Syekh Khusairi, ulama Mesir yang jadi imam Masjidil Haram. Lu saking hati-hatinya yang kemudian salatu wassalamu alaik, itu Syekh Khusairi yang sering kita dengar imsaknya itu, apa imsaknya, tarhimnya itu. Nah sekarang orang kadang ada yang protes, imsak itu tidak ada. Imsak itu buatan-buatan ahlul bid'ah. Karena imsak itu maknanya menahan, sementara puasa maknanya juga menahan. Lho ya iya, ini artinya menahan, sama-sama menahan. Tapi imsak ada di dalam puasa, tapi tidak ada puasa di dalam imsak. Lho gitu, jangan pakai hukum lazim malzum. Kalau pakai hukum lazim malzum, yang gula itu manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Lihat, ada yang sama sekali gak manis, tapi sebutannya manis apa? Senyum kekasih kita. Itu gak manis. Iya, wong Jawa ngarani lah legi. Ono ora legi belas, ini jenenge pasar lah legi. Itu jeruk legi. Lah inilah, maka jangan pakai hukum lazim malzum. Lah orang sini kalau enggak pakai imsak ya enggak bisa, mau pakai ayam enggak istiqomah. Ayam itu kokoknya enggak istiqomah. Kenapa enggak istiqomah? Lah kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, kokoknya itu apa? Habis maghrib. Jadi maka di sini pakai imsak, jadi enggak usah ngeyel. Karena pakai imsak. Terus kalau siang jangan suka bangun. Kalau orang sini puasa itu khusyuknya susah. Orang Arab keluar rumah lihat padang pasir tidak apa-apa. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat blimbing, maka sebaiknya tidur daripada tidak khusyuk. Maka bulan puasa di sini dalilnya dua. Satu kutiba alaikumusiyam, yang satu naumuso imin iba. Datun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu terkenal dua itu. Kenapa? Agar orang tidur. Begitu orang suka tidur, kiainya yang pusing, kok gak bangun-bangun, sepi. Akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Lah inilah maka kiai-kiai senengannya beli mercon. Maka tolong kalau bulan puasa ada mercon jangan dipersoalkan, karena mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Oh, itu biasa. Nah, itu itulah namanya Islam finusan tara. Kenapa kalian ribut? Oh, kamu bikin Islam kafah aja gak ribut aku. Kamu bilang Islam apa? Islam berkemajuan, aku juga gak ribut. Kamu bilang Islam terpadu, aku juga gak ribut. Aku bikin Islam Nusantara, kok kamu ribut? Takut gak kebagian ya? Itu aja. Itu haji. Siapa yang gak ingin haji? Semua haji. Tapi orang Indonesia di Nusantara antrinya 25 tahun. Capek nunggunya. Maka biar agak lega hatinya, nempelkan gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ. Kalau sudah daftar biar hatinya lega, latihan dulu di alun-alun Banyuwangi, pakai kain ihram beneran, doanya beneran, labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplek. Nanti kalau pergi haji diantarkan orang 10 bis. Nah, yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan pergi ke kebun binatang biasa. Nah, maulid ini menghasilkan pemahaman terhadap Rasulullah, tapi santri sini enggak pernah dengar, santri sini enggak pernah lihat. Maka apa yang dilakukan? Membangun mahabbah pada Rasulullah. Maka ada yang diajarkan selawatan biar cinta Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina Senin 12 Mulud tahun Gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban marhaban jandal husaini, Allah marhaban marhaban. Ini santri. Kalau yang santri yang lebih muda lagi sukanya simtuduror wassalamun samirun kullakhini atajantat. Santri muda, santri yang tua. Halo ya Nabi, salam alaika. Itu. Makanya ada yang Rasulullah yang mengatakan, siapa yang membaca sholawat dengan suara sangat tinggi karena cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Loh, makanya ada cerita. Loh, ada cerita. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Nih dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara solawatan itu, lomba solawat itu menang terus. Akhirnya nasing yang dari kelompok Madura ini selalu kalah, yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya, Pak juri, kenapa orang Jawa itu kalau solawatan kok selalu menang, kenapa? Oh, itu karena suaranya ngelik-ngelik, tahu kan ngelik-ngelik, itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, solawatnya harus ngelik-ngelik. Oh iya ya, nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Akhirnya begitu naik pegang tangtung, salatullah li salamullah li ala qohali Alhamdulillah li. Kan ngelik-ngelik itu. Alhamdulillah. Itu makanya wal jamaah Indonesia indah diajarkan sama ulama gitu. Yang senengannya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik da da da da da da. Ya Rafi Asya Adfatah ya Haji pengantin baru dan ini ulama di Nusantara. Enggak usah ribut. Yang suka India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya langsung nyantol. Sukanya Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, Anglia numpak. Nah, tahu. Nah, ini ulama Nusantara, nggak usah ribut, bukan kok ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan itu, yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara, tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi. Wong ulama Wahabi itu sama si Abdul Qadir aja enggak paham, mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani mengusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham Sun,

Orang Arab mengatakan nasi itu rice, erus, orang Inggris rice. Orang Indonesia di Jawa sini mengatakan kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau habis dipanen pohonnya namanya damen, kalau sudah digiling namanya beras, sisanya dedek, kalau cuil-cuil namanya menir, buntel daun namanya lontong, buntel janur namanya kupat, tidak dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, dublek-ublek jenenge bubur, silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karaksana, cuman rice sama rus. Artinya dalam sisi bahasa kita punya kekuatan tersendiri, tapi karena waktu kita berbagi dengan tempat yang lain, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Semoga semuanya bermanfaat. Bidoka ya Allah, syafaat Rasulullah jalan ketiga ya Allah, ifir lana dhunubana abaina ummatina, masyayikhina masyayikhina ajran jaddadina lisabukuna bil iman, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, ighfir lana wa lahum, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan, Allahumma ij'al rahmatan fi jami'il qubur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqidatin musabbat ma'inna, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, wa adkhilni fi ibadi wa adkhilni jannati, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح